biarkan hatiku merasa sayang dan cinta yang tak pernah berakhir untukmu yang bukan milikku. Aku tahu kau pun merasakan hal yang sama ketika ku di sini menahan segumpal harapan, tetap mencoba mencintai dirimu. Sudahlah tak apa-apa, semuanya bahagia untukmu. Walau ku tak sanggup menepis bayanganmu. Terjadi ketika kau tak sendiri lagi. Sayang, aku akan selalu menantimu. Mencoba mencintai dirimu. Mencintai dirimu. Bye.